الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحماني ورحمكم الله. Sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk menyambut daripada waktu-waktu ibadah atau musim-musim ibadah dengan sebaik-baiknya persiapan. Dengan apa kita menyambut datangnya musim-musim ibadah tersebut? Yang pertama tentunya dengan taubatan nasuha. Yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Kita persiapkan diri-diri kita, hati-hati kita, jiwa-jiwa kita untuk siap kedatangan tamu yang besar, musim-musim ibadah tersebut. Dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jal dari berbagai macam dosa-dosa. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha yakni taubah min jami'il dzunub. Taubat dari seluruh dan segala macam bentuk dosa-dosa. Karena hal tersebut satu-satunya jalan untuk mencapai daripada al-falah. Allah menyatakan wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, semoga dengan itu kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingga keberuntungan di sini jalannya adalah dengan bertobat kepada Allah dari berbagai macam dosa-dosa. Meninggalkan berbagai macam perbuatan maksiat-maksiat. Sehingga hati kita, jiwa kita menjadi bersih. Dan siap menghadapi datangnya musim-musim ibadah. Karena sungguhnya dosa itu merupakan sesuatu yang menghalangi manusia, menghalangi seseorang dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa tersebut menjadi penghalang antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan seseorang membersihkan dirinya dari dosa-dosa, jiwanya akan siap untuk menyongsong datangnya hari-hari besar, musim-musim ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menyongsong daripada datangnya hari-hari ibadah tersebut, musim-musim kebaikan tersebut, dengan tekad yang kuat, semangat yang membara untuk mempergunakannya dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Di planning sedemikian rupa, direncanakan sedemikian rupa apa yang akan dikerjakannya di saat masuk mawasimul ibadah tersebut, mawasimul khair tersebut. Dan tentunya ini kembali kepada kejujuran masing-masing orang. Keseriusan dan ketulusan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang tulus, jujur, dan benar dalam usahanya, dalam niatnya. Meskipun mungkin nanti di saat datang waktunya, kemudian berbagai macam kendala-kendala ya, menghampirinya. Akan tetapi dengan niat yang tulus tersebut, dengan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya. Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami tersebut. Meskipun mungkin sebelumnya kita melihat diri-diri kita lemah, akan tetapi di saat memiliki niat shadiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, niat yang benar, yang tulus, yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepadanya dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam beribadah dan akan ditunjukkan jalan-jalannya. Maka sepantasnya bagi kita semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk bersegera dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Sari'u ila mafirati min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya, yang surga tersebut seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka marilah kaum muslimin, kita persiapkan diri-diri kita untuk mempergunakan kesempatan yang sedikit ini sebelum terlambat dan lepas. Dan hanya tinggal penyesalan bagi kita. Penyesalan yang sudah tiada lagi berarti. Penyesalan padanya. Kehidupan di dunia ini tentunya hanyalah hitungan hari-hari yang sangat sedikit dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Usia kita seluruhnya di dunia ini tidaklah lebih daripada sekedar pagi hari atau sore harinya di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya satu hari di akhirat nanti itu hitungannya sama seperti 1000 tahun di kehidupan dunia. Atau bahkan di sana ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah, pada satu hari yang hitungannya jika kita menghitung dengan hari-hari yang ada di dunia, maka sama lamanya dengan 50.000 tahun. Itu baru satu hari. 50.000 tahun. Maka itu dua hari disebutkan di dalam Al-Quran. Al-fasanati mimma ta'udun. Miqdaru 50.000 sanah. Ada yang 1000 tahun dengan hitungan kalian. Ada pula yang 50.000 tahun. Sehingga hari-hari di akhirat tentunya itu merupakan hari-hari yang berat. Maka hitungan hari-hari yang kita lalui di dunia ini tidaklah ada artinya dibandingkan dengan hari-hari di akhirat. Sungguh sangat merugi di saat hari-hari tersebut ayam qalaqil, hitungan jari, apa istilahnya ya, ini sedikit sekali hitungannya. Kemudian kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Saat ini walhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur, tinggal di darul amal, di negeri yang memang digunakan untuk beramal ini. Dan kita tidak tahu kapan panggilan ilahi, kematian menjemput kita. Bisa nanti, bisa besok, bisa lusa. Sedangkan di saat telah terjadi perpindahan dari satu negeri ini ke negeri berikutnya, dari negeri dunia ke negeri akhirat, maka seseorang tidak lagi akan bisa kembali ke negeri dunianya. Dan tertutup sudah kesempatan untuk beramal baginya. Itulah hari di saat tidak lagi ada manfaat penyesalan-penyesalan padanya. Hari ini adalah hari-hari beramal. Dan besok adalah hari-hari perhitungan. Hari-hari perhitungan. Tidak lagi ada amalan di sana. Yang ada hanyalah perhitungan dari apa yang telah kita kerjakan. Dan hanya ada dua jalan. Imma jalan keselamatan dan kesuksesan. Wa imma jalan kebinasaan dan kesengsaraan. Al-jannatu wan-nar. Maka sepantasnya bagi kita untuk menjadi orang-orang yang ahlus sa'adah, ahlul falah, mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan di akhirat nanti. Di mana sifat daripada orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan akhirat, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka dahulu di dunia bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa khusyuk terhadap kami. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ahkam Idul Adha al-Mubarak. Hukum-hukum seputar Idul Adha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada hari tersebut. Idul Adha merupakan salah satu daripada syiar min syair Islam. Dan termasuk daripada syiar yang besar di dalam agama kita. Sepantasnya bagi kita untuk mengagungkannya. Mengagungkan syiar ini berpahala. Berbeda dengan mengagungkan syiar-syiar yang lain. Tidak ada nilainya. Kalau bukan syiar agama Islam. Tidak akan mendapatkan pahala badannya. Maka syiar-syiar seperti ini yang sepantasnya kita memiliki ihtimam, kepedulian, kecemburuan, dan keseriusan. Dzalika wa may yu'allim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu karena siapa saja yang mengagungkan daripada syiar-syiar agama Allah, itu merupakan bentuk daripada ketakwaan hati. Maka tentunya pembahasan kita ini ya, kaitannya dengan Idul Adha semata. Ya, tentunya Idul Adha dengan kaitannya Ayyamut Tasyriq. Adapun keutamaan-keutamaan amalan yang ada pada Ashrul Dzulhijjah telah lewat pembahasannya. Yang pertama adalah kita memperbanyak daripada At-Takbir. Yang disebut dengan At-Takbir Al-Muqayyad. Dimulai dari semenjak fajar Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ya, hingga asar akhir daripada Ayyamut Tasyriq, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Itu di dalam Al-Qur'an disebut dengan ayyamun ma'dudah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqurullaha fi ayyami ma'dudat. Dan sebutlah nama Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang tertentu, ma'dudat, yang terhitung dengan jari. Ya, ini hanya beberapa hari saja. Ya, ayyamu ma'dudat. Ayyamu tasyriq. Dimulai semenjak tanggal 9 Dzulhijjah, Ba'dal Fajr. Dia disebut dengan at-takbir al-muqayyad. Ya, disebut dengan takbir muqayyad. Karena takbir tersebut dikait dengan waktu tertentu dan dengan lafaz tertentu pula. Waktunya adalah ba'da sholawat al-maktubah. Dan lafadznya tentunya dari lafadz-lafadz yang masyru', yang disyariatkan. Di antaranya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sebagaimana dalam atsar Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Atau boleh juga dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya 3 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lafaz seperti ini dengan 3 kali takbir. Ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Akhar Ibn Abbas. Memang yang mengucapkan adalah Ibn Abbas. Dan disesuaikan oleh Syalbani dalam Irwa al-Ghori. Sehingga boleh ini, boleh itu. Ya, boleh dengan Allahu Akbar 2 kali. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua-duanya ada atarnya. Dan itu diucapkan secara jahr di masjid-masjid. Ba'da sholawat. Dan ada beberapa atar-atar dari kalangan salaf terkait dengan masalah ini. Sehingga ini adalah amalan yang padanya salafun salih menjalankannya. Dan sepantasnya bagi kita untuk kemudian menghidupkan sunnah ini. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah, ba'da sholatil id, setelah sholat id, kita melakukan amalan penyembelihan kurban. Jadi penyembelihan kurban itu dilaksanakan ba'da sholatil id. Kalau disembelih sebelum sholat, maka itu bukan teranggap sebagai kurban. Dan hanya menjadi daging yang halal begitu saja kalau dimakan. Ya, tentunya di saat disembelih dengan bismillah. Dan kalau disedekahkan ya hanya bernilai sedekah, tetapi bukan kurban. Adapun kurban ya, maka ada aturan-aturannya. Aturan-aturan di dalam syariat. Kalau tidak diikuti ya tidak teranggap sebagai kurban. Dzabhul udhiyah ini disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla an yuzalliya fal yu'id makanaha ukhra. Siapa saja yang menyembelih kurban sebelum sholat, hendaknya dia menggantinya dengan yang lain. Wa man lam yadzbah fal yadzbah, dan yang belum menyembelih hendaknya dia menyembelih. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Dan dzabhul udhiyah atau penyembelihan kurban ini dimulai waktunya pada sholatil id sampai akhir ayyam tasyriq. Ya, sampai akhir ayyam tasyriq. Jadi waktunya panjang. tidak hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah saja. Tanggal 11-nya boleh, tanggal 12-nya boleh, tanggal 13-nya juga boleh dan sah sebagai kurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ayyamit tasyriq dabhun. Seluruh daripada hari-hari tasyriq itu adalah dabh. Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi ada 4 hari. Ya, ada 4 hari. Dan ini tentunya hikmah dari syariat. Karena terkadang di satu tempat ya binatang yang dijadikan sebagai kurban ini jumlahnya sangat banyak sekali, tidak mungkin kan selesai dalam satu hari. Kadang bisa sampai 2 hari, 3 hari begitu. Dan juga pada masa tersebut, ya, daging-daging tersebut belum ada kulkas ya, belum ada fridge, belum ada freezer pada waktu itu. Sehingga mereka ya mengawetkan daging-daging tersebut dengan cara ditaruh di terik matahari. Dipanaskan oleh terik matahari di PP. Bahasa Indonesianya apa di PP? Dijemur. Ya. Dijemur di bawah terik matahari. Sehingga disebut ayyamu tasyriq. Tasyriq itu artinya penjemuran. Hari-hari penjemuran karena banyaknya daging-daging yang dijemur pada hari-hari tersebut. Tapi kalau sekarang sudah ada salajah, maka jangan kemudian menjadi ayamut taslij. Hari-hari freezer begitu. Tidak. Ya, tetap hari-hari tasrik namanya. Tidak berubah. Tayyib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah, ini kita memang singkat-singkat saja karena waktu juga ya sangat terbatas, hukum-hukum terkait dengan Idul Adha secara ringkas kaitannya dengan di saat kita hendak menghadiri sholat Id. Maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mandi terlebih dahulu. Kemudian khusus untuk kaum lelaki adalah memakai tip, memakai wewangian, outer. Juga memakai pakaian yang paling bagusnya, bukan paling mahalnya atau bukan paling baru, tapi paling bagus. Tidak dengan berlebihan ya, dan tidak dengan melakukan pelanggaran, semisal isbal, ya. Sampai kelengsreh tanah, menutupi mata kaki. Baik gamis, jubah maupun sirwal ataupun sarungnya tidak boleh menutupi mata kaki. Itu adalah penampilan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sepantasnya bagi kita kaum muslimin mengikut penampilan tersebut menjadi ciri bagi kita, ciri muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Apa saja yang di bawah mata kaki dari kain ini, maka itu bagian daripada neraka. Sesuatu yang diancam dari neraka, dengan neraka, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu haram. Tidaklah diancam dengan neraka, melainkan perkara tersebut perkara besar. Dan kalau kemudian dilakukan dengan congkak dan sombong, dan yang namanya sombong itu adalah batarul haq wa ghabtunas. Ya. Menolak kebenaran. Dan meremehkan manusia. Melakukan isbal dengan bangga dan melecehkan orang-orang yang tidak isbal. Naudzubillah. Ya. Maka ini mengerikan sekali ancamannya. Ancamannya tidak hanya sekedar diancam dengan neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajaknya bicara, tidak akan mensucikannya. tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat. Dan disiapkan baginya adab yang pedih. Ini bagi orang-orang yang isbal dalam keadaan sombong. Kalau hanya isbal saja, dia melakukan satu perbuatan maksiat, dosa yang diancam dengan neraka. Dan itu berat. Ya. Tetapi kalau sampai sombong, maka double. Ya, ancamannya itu lebih berat lagi. Dan kesombongan tersebut, sekali lagi tampak dari sikap-sikap seseorang, melecehkan, meremehkan manusia yang melakukan sunnah Rasul, ya, dengan mencibirnya, mengatakan ini dan itu. Itu bentuk daripada sombongan. Terlebih kalau menolak kebenaran. Wallahul musta'an. Maka tidak sepantasnya seseorang datang menghadiri satu ibadah besar seperti sholat Id dalam keadaan seseorang berpenampilan dengan penampilan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Seseorang bisa berpenampilan dengan penampilan yang menawan, yang bagus, yang matching dengan pakaian syar'i. Ya. Tetap menjaga daripada adab-adab Islam. Pakai pakaian gamis yang bersih, makwi misalnya. Pakai pewangian yang harum, misik kalau punya. Meskipun dia tidak isbal. Dan sesungguhnya isbal bagi pandangan orang-orang yang bertakwa itu penampilan yang kurang bagus. Kita melihat isbal itu kelihatannya ya ini kurang sempit. Gitu. Tidak nyaman. Orang-orang yang beriman maksudnya. Sepantasnya orang-orang yang beriman dalam kondisi seperti ini menyadari apa yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah yang terbaik bagi kita. Bisa seseorang dari sahabat ada yang isbal begitu, kemudian Rasulullah SAW melihatnya, beliau SAW kemudian menyuruh irfa izar, angkat itu sarung kamu itu, irfa izar, kainmu itu, angkat ilan fisak sampai tengah betis. Fa'in abaid fa'ilal ka'abaid. Kalau kamu gak mau sampai tengah betis, maka sampai mata kakimu. Wa'iyaka wa'isbalul izar. Hati-hati kamu jangan sampai menutupi mata kakimu. Fa'innaha minal makhilah. Karena itu termasuk daripada kesombongan. Jadi, amalannya itu sudah dikatakan oleh Rasul sebagai kesombongan. Dan di saat seseorang menyatakan bahwa ya Rasul, saya ini melakukan tidak sombong ya Rasul. Beliau mengatakan, tidakkah engkau memiliki seorang yang bisa menjadi teladan bagimu? Tidakkah kamu memiliki kutuah? Kemudian sahabat tadi melihat Rasulullah SAW, ternyata kain daripada yang dipakai oleh Rasul, ya kain izarnya beliau sampai tengah betis. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Demikian pula akhwat, ummahat, muslimat, agar mereka menjauhi daripada pewangian di saat keluar daripada rumahnya. Mutahajjibah, bihijabin syar'i, memakai hijab yang syar'i, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tentunya, satu keadaan bertolak belakang di saat seorang muslimah, dia hendak pergi ke satu tempat dalam rangka ketaatan kepada Allah, tetapi memakai sesuatu yang hal itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang sangat keras bagi seorang wanita yang keluar dengan memakai wangian untuk kemudian melewati sekelompok pria yang mendapati bau wanginya. Rasul menyatakan ayyumam ra'atin istatarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahyazaniyah. Wanita mana saja yang memakai wangian kemudian melewati satu kaum orang-orang laki-laki agar mereka mendapati bau harumnya tersebut, maka wanita tersebut zaniyah. Satu kalimat yang keras sekali, fahyazaniyah. Tentunya ini adalah kalimat dimaksudkan dengannya supaya betul-betul kaum muslimat berhati-hati darinya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kasih terhadap umatnya. masih paling penyayang terhadap umatnya. Maka tidaklah keluar kalimat seperti ini, melainkan karena kasih sayangnya kepada umat. Memperingatkan kepada umat akan bahaya perkara-perkara tersebut. Yang akan membawa kepada sekian banyak mahzur. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ujian ataupun fitnah yang paling besar yang setelah meninggalnya beliau nanti adalah fitnahnya wanita. Mata raktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki, kaum pria dibandingkan fitnahnya kaum wanita. Maka bagaimana kemudian seseorang ingin beribadah kepada Allah dengan memakai sesuatu yang hal tersebut merupakan bentuk maksiat kepadanya. Wallahul musta'an wa ilaihi tuqlan. Kemudian adab-adab yang lain terkait dengan Idul Adha. Yakni memakan daripada binatang udhiyahnya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau kalau pada saat hari Idul Adha beliau belum sarapan. Belum makan apapun. Pergi sholat, kemudian setelah itu kembali segera dan menyembelih binatang kurbannya, kemudian segera diambil sebagiannya, kemudian dimasak. Proses berikutnya tetap ya, tentunya menguliti dan sebagainya, tetapi kemudian sudah ada yang dimasak di sana. Sehingga makanan yang pertama kali dimakan adalah masakan tersebut. Dan panitia tentunya bagian daripada sahibul kurban dalam perkara ini. Mengambil sedikit daripada suatu untuk kemudian dimasak, ya, yang merupakan satu hal yang wajar. Suatu yang tentunya diizinkan dalam perkara ini oleh syariat. Dan bukan sebagai upah. Memang niatnya bukan sebagai upah. Mereka sebagai wakil daripada sahibul kurban. Sebagaimana sahibul kurban boleh makan daripada daging tersebut. Demikian pula panitia. Diambil sedikit untuk kemudian dimakan. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW untuk sahibul kurban memakan daripada binatang kurbannya. Jadi pertama kali yang masuk ke dalam perutnya dan dicerna oleh tubuhnya adalah binatang kurbannya. Entah hikmah apa yang diinginkan oleh syariat dalam perkara ini, tentunya ya ada hikmah yang sangat besar di balik itu. Yang akan terlihat nanti di akhirat. Diusahakan bagi setiap sahibul kurban untuk menjadikan makanan yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah dari bagian binatang kurban dia itu sendiri. Itu diusahakan. Kemudian juga di antara adab atau yang disunahkan dalam perkara ini adalah pergi menuju musholal id lapangan dengan berjalan kaki. Itu jika memang ada kemudahan padanya. Utsman bin Affan menyatakan minas sunnah an yakhruja ilal id masyian. Termasuk daripada sunnah seseorang keluar ke musallal id dengan berjalan kaki. Tentu jika itu memberatkan dan sebagainya karena cukup jauh jaraknya, maka tidak mengapa berkendara. Akan tetapi yang paling utama adalah dengan berjalan kaki. Sehingga syiarnya akan lebih tampak terlihat. Berbondong-bondongnya kaum muslimin berjalan menuju lapangan id dengan berjalan kaki. Dan yang paling utama, sholat dilaksanakan di musholla dalam artian di lapangan. Lapangan yang luas. Kecuali adanya udur-udur seperti hujan. Maka tidak mengapa untuk kemudian seseorang ataupun untuk kemudian dilaksanakan di masjid. Dan itu pun terjadi di masa Rasul SAW. pada hari-hari biasa, dan itu yang paling sering terjadi, sholat di lapangan terbuka. Padahal sholat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang sangat besar, 1000 kali lipat daripada sholat di luar Masjid Nabawi. Tetapi di saat pelaksanaan sholat id, beliau mengarahkan untuk sholat di lapangan, bukan di masjid. Sedangkan masjid-masjid kita ini kan tidak memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan Nabawi. Maka sepantasnya untuk kemudian seseorang, ya, ataupun setiap kita muslimin memiliki hirs, ya, memiliki semangat untuk meraih keutamaan yang besar. Dan terkhusus dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada pelaksanaan sunnah Rasul tersebut terdapat hikmah dan maslahah yang sangat banyak dan sangat besar bagi kaum muslimin. Kemudian sholat id ini dikhilafkan oleh para ulama akan hukumnya. Jumhurul ulama menyatakan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Ya. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sebagian ulama menyatakan hukumnya adalah wajib. Wajibah. Sholat id ini hukumnya wajibah. Yang menyatakan wajib berdasarkan daripada perintah di dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli yakni shalatul id. Wanhar yakni dan sembelihlah kurban. Kalimat wanhar ini merupakan qarinah bahwa maksud daripada perintah fasholli di sini adalah salat Idul Adha. Demikian pula berdasarkan hadis Umu Atiyah menyatakan umirna an nukhrija al-awatik wal-huyyaf fil-idain yashadna al-khair wa da'wat al-muslimin wa ya'tazil al-huyyaf al-musallah. Muttafaqun alaih. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan al-awatik wal-huyyaf. Wanita-wanita, yakni gadis-gadis pingitan dan wanita-wanita yang sedang haid. Semuanya disuruh untuk keluar fil-idain pada 2 sholat id. Yashadna al-khair wa da'wat al-muslimin. Untuk menyaksikan kebaikan dan seruan muslimin. Wa ya'tazilul huyyat al-musalla, tetapi wanita-wanita yang haid mereka menjauhi tempat sholat. Dan juga Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan, sehingga qarinah-qarinah itu menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah wajib. Demikian pendapat daripada sebagian ulama. Sedangkan jumhurul ulama, ya, mereka mengeluarkan daripada zahir perintah menunjukkan akan kewajiban dengan adanya qarinah. Yakni hadis di saat seorang Arabi datang kepada Rasul kemudian meminta untuk menjelaskan tentang hukum-hukum syariat Islam, maka beliau menyatakan sholat 5 waktu fi kulli yaum wa laila. Sholat 5 waktu. Tidak ada bagimu selain daripada itu. Illa antatawa, kecuali jika kamu ingin menjalankan sholat sunnah. Jadi sholat selain daripada itu adalah hukumnya sunnah. Apapun bentuknya, maka sholat yang wajib di dalam Islam hanya sholat 5 waktu. Karena keberadaan daripada si Arabi ini yang kemungkinan besar mereka-mereka ini tentunya ya tidak setiap saat setiap waktu memaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Rasulullah SAW, sehingga apa yang mereka tanyakan menjadi bekal yang mereka pegangi sampai mereka mati, sehingga mereka memang benar-benar tidak menambah daripada itu, sekedar apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan si Arabi tadi pun mengatakan, "Wallah saya tidak akan menambah kecuali ini," kemudian pergi. Maka Rasul menyatakan, sungguh sangat beruntung dia kalau dia benar dalam ucapannya. Qad faza in shadaqa. Sehingga seluruh daripada perintah di dalam salawat, semisal istisqa ada perintah. Kemudian sholat khusuf ada perintahnya. Ya. Perintah-perintah itu dibawa kepada makna mustahab ataupun sunnah muakkadah dengan adanya dalil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga yang disunahkan dalam perkara ini adalah pergi dengan melalui satu jalan dan pulang dengan menempuh jalan lain. Ini berdasarkan daripada fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pada hari Id, beliau menempuh jalan pulang di jalur yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pergi dengan pulangnya itu berbeda jalannya. Dan tentunya hikmahnya sangat zahir, sangat wadih, sangat jelas. Yaitu syiar daripada Islam. Kemudian yang berikutnya adalah mengucapkan tahniah. Yaitu selamat Id. Ini perkara yang mubah dan boleh. Dan wajib untuk menjawab bagi orang yang diucapkan padanya kalimat tersebut. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebagaimana dalam hadis Jubair bin Nufair radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqau fi yaumil Id yaqulu ba'duhum li ba'din. Adalah para sahabat Nabi jika mereka berjumpa pada hari Id, mereka berkata satu dengan yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan juga amalanmu. Kemudian juga kebiasaan daripada para sahabat, mereka melakukan hal-hal yang mubah, diperbolehkan dengan merayakan. Bentuk daripada merayakan Id. Semisal mengadakan permainan-permainan. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, innal habasyah kanu yal'abuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang Habasyah mereka bermain di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza taqau fi yaumi Id, di saat mereka berjumpa pada hari Id. Fatola'tu min fawqi 'atiqi, maka aku pun melongkok melihat kepada permainan mereka di atas bahu beliau. Fatata ali mangkibai, di mana Rasulullah SAW menundukkan ya bahu beliau, ya pundak beliau. Faja'atu anzur ilaihim, kemudian Aisyah ya menempelkan dagunya pada pundak beliau tersebut dan menempelkan pipi Aisyah kepada pipi Rasul. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Maka aku pun memandang kepada para Habasyah tersebut yang sedang bermain tombak. Min fawqi atiqihi. Dari, yakni dari atas pundak beliau. Hatta syabi'tu, sampai aku sudah sampai puas begitu. Cuman soroftu. Kemudian aku pun pergi. Muttafaqun alaih. Dan Aisyah pada saat itu terus-menerus melihat. Rasulullah SAW menyatakan, apakah kamu sudah puas? Aisyah menyatakan, belum. Apakah kamu sudah puas? Belum. Terus seperti itu. Sampai Rasulullah SAW ya, berpindah-pindah telapak kaki beliau. Ya, karena saking lamanya begitu. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak ingin untuk mengatakan, sudah. Kalau sudah. Itu enggak. Beliau sampai betul-betul Aisyah puas. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, apa yang dilakukan oleh para Habasyah tersebut dari kalangan para sahabat adalah sesuatu yang syar'i dan diizinkan oleh syariat. Dan terlebih dalam riwayat yang lain Rasul menyatakan supaya diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa pada agama kita ini ada kelonggaran. Terkhusus pada hari-hari Id seperti ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktabi lahuna. Wa sallallahu ala muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakal mabiyam. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.